الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Dan kita masih masuki penjelasan tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan berkenaan tentang menghadiri salatul Jumat. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala pada poin yang kedua, wa yusannu al-ikhtisalu fi yaumiha, dan disunnahkan mandi pada hari Jumat. Li hadithi Abi Hurairah al-Madhi, berdasarkan hadith Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya, man iqtasala yawm al-jum'ati ghusl al-janabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Maka di sini menunjukkan anjuran seorang untuk mandi pada hari Jumat. وينبغي الحرص عليه وعدم تركه, dan sepantasnya seorang senantiasa berusaha untuk mengamalkan hal itu, yaitu mandi pada hari Jumat, dan tidak meninggalkannya. وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة, terkhusus bagi mereka yang sering mengeluarkan bau yang kurang sedap. Maka hendaknya dia dituntut untuk mandi agar kemudian tidak menyebabkan orang lain mencium bau yang kurang sedap yang keluar dari tubuhnya. Wa minal ulama'i man awjaba, dan di antara para ulama ada yang mewajibkan mandi pada hari Jumat. Li hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap yang telah mencapai usia balig. Wajibun yani saqitun, sesuatu yang telah ditetapkan pada hari Jumat, ditetapkan syariatnya. Lalu kata beliau, وَلَعَلَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِ أَقْوَى وَأَحْوَطْ وَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا لِعُذْرٍ, dan mungkin pendapat yang mengatakan wajibnya mandi pada hari Jumat itu lebih kuat dan lebih berhati-hati, dan tidaklah gugur kewajiban mandi kecuali dengan udhur. Dan tentunya seorang mandi lebih berhati-hati, karena apabila seorang mandi maka dia telah keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, sebab para ulama berselisih tentang hukum mandi antara pendapat yang mengatakan wajib dengan pendapat jumhur yang mengatakan sunnah mustahabbah. Meskipun beberapa dalil secara zahir menunjukkan bahwa mandi pada hari Jumat tidaklah wajib, seperti hadis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man tawadda'a yawmal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghusl afdal, kadang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka dia telah berbuat kebaikan, namun siapa yang mandi maka mandi lebih afdal, maka mandi lebih afdal. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang yang berwudu itu sudah cukup, namun mandi lebih utama. Naam, mandi lebih afdal. Adapun penyebutan wajib di dalam istilah syar'i bukanlah yang dimaksud penyebutan wajib istilah wajib seperti yang dikenal di kalangan ahlul usul. Penyebutan wajib berbeda dengan istilah fard atau faridah. Apabila disebutkan fard atau faridah atau furidah, lafaz-lafaz tersebut menunjukkan wajibnya sesuatu. Demikian pula lafaz kataba atau kutiba. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Ini juga menunjukkan wajibnya sesuatu. Namun penyebutan wajib belum tentu, tidak sharih menunjukkan sesuatu yang diwajibkan dalam istilah usul. Namun al-wajib yani bima'na saqitun wa thabitun fi syara', telah ditetapkan dalam syariat. Sesuatu yang ditetapkan dalam syariat bisa wajib, bisa pula mustahab. Dan tentunya seorang mandi lebih baik. Ya, dan tidak sepantasnya dia meninggalkan mandi pada hari Jumat, kecuali apabila dia memiliki uzur. Yang ketiga, wa yusannu at-tatayyubu wa tanadhuf. Dan disukai seorang pada hari Jumat memakai wangi-wangian dan membersihkan dirinya. Wa izalatu ma yanbaghi izalatuhu minal jismi. Menghilangkan apa yang sepantasnya dihilangkan dari tubuh, kata qlimil adhafir wa ghairi. Seperti menggunting kukunya dan yang lainnya, yakni melakukan sunnah-sunnah fitrah. Wa tanadhufu amrun zaidun 'ala al-ikhtisal. Dan membersihkan diri ini perkara tambahan dari sekedar mandi. Yani yang dimaksud tanadhuf bukan sekedar mandi. Mandi dan membersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan dari sunnah-sunnah fitrah. Seperti yang disebutkan. Mencabut bulu ketiak. Mencukur bulu kemaluan. Menggunting kuku dan yang lainnya. Wa yakunu dhalika biqat'ir rawa'ih al-karihati wa asbabiha. Yaitu dengan menghilangkan bau yang tidak sedap dan mencari cara-cara yang dapat menghilangkannya. Kasyu'ur allati amara syari'u bi izalatiha. Seperti bulu yang syariat memerintahkan untuk menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di tubuh. Wal awafir, menggunting kuku. Wa yusannu halqul 'ana. Dan dianjurkan pula seorang mencukur bulu kemaluan. Wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adhafir, dan menggunting kuku. Wa khuffus syarib, dan menipiskan atau wa haffus syarib, memangkas kumis. Ma'at tatayyub, yang disertai dengan memakai wangi-wangian. Di hadis Salman radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Salman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhri wa yadahinu min duhni aw yamassu min tibi baitihi. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan dia bersuci semampunya, lalu kemudian dia memakai minyak wangi atau menyentuh dari harum-haruman yang ada di rumahnya. Menyentuh harum-haruman yang ada di rumahnya. Al-hadith. Qala Ibn Hajar, berkata Ibn Hajar tatkala menerangkan hadis ini, min tuhrin, yang dimaksud min tuhrin ay al muradu bihi al mubalaghatu fi at-tanzif, yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam membersihkan. Wa yu'khadhu, min adfihi ala al-ghusl anna al-murada bihi at-tanzif bi akhdhi asy-syarib wadh-dhufr wal-'ana. Maka yang dimaksud di sini wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Dia menyucikan diri apa yang dia mampu untuk menyucikan dirinya min tuhrin. Yang dimaksud bersungguh-sungguh dalam membersihkan. Jadi bukan hanya sekedar mandi. Namun pengikut-pengikutnya pula. Ya. Min idfihi alal ghusl, yaitu yang menyertai mandi. Lalu kata beliau annal murada bihi at-tanzif, yang dimaksud adalah membersihkan dengan memangkas kumis, menggunting kuku dan mencukur bulu kemaluan. Yaitu sunnah-sunnah fitrah. Yang keempat, wa yusannu lahu ayyal basa ahsana thiyab, dan dianjurkan baginya memakai pakaian yang paling bagus. Pakaian yang baru. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Khattab ra'a khullatan syara inda babil masjid. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat pakaian khullah syara, yani pakaian terbuat dari sutra. Naam, khullah disebut hullah karena terdiri dari dua bahagian. Bahagian bawah izar dan bahagian atas rida. Umar bin Khattab melihatnya di dekat pintu masjid. Lalu beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yawm al-jum'ah walil wafd idha qadimu alaik. Wahai Rasulullah, seandainya engkau membeli hullah siara ini lalu engkau memakainya pada hari Jumat atau di saat engkau menemui utusan-utusan tatkala mereka menemuimu. Lalu dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama hadhihi libasu man la khalaqa lah. Ini adalah pakaian yang orang tidak akan mendapatkan bahagiannya di akhirah. Karena itu pakaian sutra. Dan pakaian sutra diharamkan bagi kaum lelaki dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari memakai pakaian tersebut karena terbuat dari sutra. Tapi dalam hal perkataan Umar, engkau memakainya pada hari Jumat dan pada saat utusan mendatangimu, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan bahwa merupakan kebiasaan mereka dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang bagus pada hari Jumat. Dan yang afdal jika ada berwarna putih. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum." Hendaknya kalian memakai pakaian kalian yang berwarna putih karena itu adalah pakaian terbaik kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Sehingga apabila seorang mendapatkan putih, tentu yang demikian lebih bagus. Faqad istalalla bihi al-Bukhari rahimahullah ala lubsi ahsani thiyabi lil jum'ah. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari tentang anjuran memakai pakaian putih, memakai pakaian yang bagus, yang indah pada hari Jumat. Yang terbaik. Kata Imam Al-Bukhari, bab yalbasu ahsana ma yajid. Bab dia memakai pakaian apa yang terbaik yang dia temukan dari pakaiannya. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafiz, wa wajhu al-istidlal bih min jihati taqririhi sallallahu alaihi wasallam li Umar ala asli tajammul lil jum'ah. Adapun sisi pendalilannya karena Nabi alaihi salatu wasallam menyetujui perkataan Umar di mana beliau menyebutkan asal hukum berhias pada hari Jumat, itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diingkari karena pakaian yang disebutkan oleh Umar, pakaian terbuat dari bahan sutra. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma ala ahdikum law ishtara thawbain li yaumil jum'ah siwa thawbai mihnatih. Alangkah baiknya jika salah seorang kalian membeli dua pakaian untuk salat Jumat, berhias pada hari Jumat selain dari dua pakaian kerjaannya. Pakaian di mana dia biasa menyibukkan diri, ai thauba khidmatihi wa syughlihi. Yaitu pakaian pada saat dia melakukan pelayanan dan kesibukannya. Yaitu menyiapkan baju khusus yang dikenakan pada hari Jumat. Bukan pakaian kerja yang dikenakan untuk menghadiri Jumat. Bukan pula pakaian yang kotor, pakaian yang dikenakan dari pakaian sehari-hari. Namun hendaknya ada pakaian khusus yang dia tidak memakainya kecuali pada hari-hari tertentu. Pakaian pilihannya. Yang ini jelas menunjukkan dianjurkannya seorang berhias pada hari Jumat. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.